Agista. Perdana Rekat Surabaya. Ku teringat saat bersamamu, bercanda mesra, bercumbu rayu, bercerita kita berdua komen, subscribe channel favorit Perdana Rekord Surabaya. Dan ingat, jangan download video MP3 produksi Perdana Rekord Surabaya. Biar musisi tetap bisa berkarya. Terima kasih.